إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin mengingatkan bahwa sungguhnya yang namanya kematian atau al-maut adalah perkara yang sering terjadi di sekitar kita. Apakah kematian yang menimpa keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, ataupun orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, maka sering kita menyaksikannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, terhadap peristiwa-peristiwa kematian tersebut, maka mari kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa adanya kematian yang sering terjadi di sekitar kita itu menunjukkan bahwa kita semua mau ataupun tidak mau, siap ataupun tidak siap, kita pun semua pasti akan mengalaminya. Pasti kita akan merasakannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan akan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah, yakni Allah taala, kalian semuanya akan dikembalikan. Di dalam ayat yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sesungguhnya kami telah menguji kalian dengan yang namanya kejelekan dan keburukan, dan sebagai suatu cobaan, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Di dalam ayat yang lain pula Allah lebih tegas menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala menegaskan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah Ta'ala, akan benar-benar menyempurnakan balasan kalian pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalil-dalil ayat yang mulia ini menegaskan dan menunjukkan bahwa kita semuanya yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, cepat ataupun lambat, siap ataupun tidak, punya banyak bekal ataupun tidak, maka kita pasti akan dijemput dengan yang namanya kematian. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin, perlu diperhatikan bahwa sungguhnya sifat daripada al-maut atau kematian tersebut adalah sesuatu yang apabila terjadi, telah tiba waktunya, maka tidak bisa ditunda-tunda barang sesaat pun. Na'am, Allah Ta'ala juga menegaskan dalam firman-Nya, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sesungguhnya tiap-tiap umat memiliki ajal, yaitu batas akhir kehidupan di dunia ini. Maka apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda-tunda atau diakhirkan barang sedikit pun, dan tidak pula bisa dipercepat. Naam, maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya naam, kematian apabila telah tiba, telah datang dan telah menjemput seseorang, maka mau ataupun tidak mau, siap ataupun siap, tidak siap, tua ataupun muda, punya banyak bekal ataupun tidak, di kantor ataupun di rumah atau di mana saja, maka semua akan merasakan yang namanya kematian tersebut. Nah, kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala juga mengingatkan ma'asyiral muslimin bahwa yang namanya al-maut atau kematian itu, apabila dia itu mendatangi kita, pasti akan mendatangi dan mengejar kita dimanapun kita berada, meskipun kita tidak mau untuk mati, meskipun kita ingin lari menjauh, belum siap untuk menghadapi kematian, dimanapun kita berada, kita akan dijemput dengan yang namanya al-maut tersebut. Allah Ta'ala juga menegaskan di dalam firman-Nya, ainama takunu yudrikumul maut wa in kuntum walau kuntum fi buruzin muzayyadah, kata Allah Ta'ala, musayyadah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, maka sungguhnya kematian akan menjumpai kalian meskipun kalian berada di benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Perhatikan ini ma'asyiral muslimin. Dalam ayat yang lain pula, Allah Ta'ala menyatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari menjauh darinya, maka sungguh dia akan menjumpai kalian, dia akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang perkara yang nyata. Kemudian akan dikabarkan dan ditunjukkan kepada kalian apa yang dahulu kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, kita pun akan merasakan kematian, kita pun akan dijemput dengan kematian apabila saatnya telah tiba. Karena itu ma'asyiral muslimin, mengetahui perkara ini, sepantasnya kita segera beramal soleh, segera mempersiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang dengan adanya kematian tersebut. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, digambarkan di salah tatkala orang-orang kafir sudah mengalami kematian dan melihat begitu besarnya azab, siksaan yang sangat dahsyat di neraka yang disediakan untuk mereka, maka mereka pun ingin meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia, agar mereka beramal soleh, agar mereka berinfak dan bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, perhatikan, Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat Al-Munafiqun, Allah katakan, "Na'am, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah harta atau rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayatiya ahadakumul maut, meski sebelum datang kepada salah seorang kalian, yaitu kematian. Fayaqul, kemudian ketika kematian telah datang kepadanya, dia pun kemudian mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, wahai Tuhanku, seandainya engkau akhirkan, engkau tunda kepadaku atau buatku, yakni sampai waktu yang dekat, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah menegaskan, walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, maka Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda kembali satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang mereka perbuat. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Sebelum kematian menjemput kita, sebelum penyesalan datang, na'am, yang tidak ada artinya, maka sungguh selama kita masih hidup dan bernafas sekarang ini ma'asyiral muslimin, sadarilah, persiapkan diri-diri kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi perjalanan yang panjang, dan bertanggungjawabkan amal-amal kita selagi kita masih di dunia ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ada yang bisa kita siapkan untuk bekal menghadapi kematian itu kecuali apa? Iman dan amal soleh. Kecuali dengan amalan soleh yang menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Adapun harta yang kita tumpuk-tumpuk, adapun na'am rumah yang kita bangun, gedung-gedung megah yang kita punyai, atau harta berlimpah yang ada di bank-bank atau di simpanan-simpanan dan sebagainya, semua itu tidak ada artinya dan tidak akan kita bawa, bahkan tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beramal solehlah, bersungguh-sungguhlah ibadah kepada Allah, karena itulah sesungguhnya bekal untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, man amila saliha min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan hidupkan dia, kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka sendiri. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya amal soleh, iman dan amal soleh adalah merupakan bekal yang akan berikan kebahagiaan bagi kita sejati di akhirat nanti. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala juga menegaskan, man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, thumma ila rabbikum turja'un. Allah menegaskan, barang siapa beramal soleh, maka amalan itu akan kembali kepada dirinya dengan kebaikan. Dan barang siapa berbuat kejelekan, melakukan amal-amal kejelekan, maka kejelekan pun itu akan ditimpakan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian semuanya akan dikembalikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berbanyak bekal. Kita siapkan diri-diri kita, kalau sungguhnya bekal yang sepantasnya kita bawa tatkala kematian menjemput kita nanti adalah amal-amal soleh dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini saja. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah pernah mengatakan, yadba'ul mayyit thalasah, yang akan mengiringi dan mengantarkan jenazah di dalam kuburan nanti ada tiga golongan, tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan juga amalan-amalannya. Artinya yang mengantarkan ketika seorang mau ditanam dalam kubur, mau dikuburkan di tempatnya, maka keluarganya mengantarkannya. Bahkan mungkin sebagian hartanya pun dibawa, yaitu mungkin kendaraannya, mobilnya, mengantar di kuburannya. Ya, demikian pula amal soleh yang mendampinginya. Namun kata Nabi SAW, yarji usnani wa yabqa wahid, akan kembali pulang ke rumahnya dua perkara dan akan tetap terus menemani mayit di dalam kuburnya satu perkara. Apa itu? Yarji'u ahluhu wa maluh, sedangkan yang pulang kembali ke rumahnya adalah keluarganya, demikian pula hartanya, tidak akan dibawa. Wa yabqa amaluh, sedangkan yang akan terus mendampingi mayit adalah amalan solehnya atau amalan-amalannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini menunjukkan sepantasnya kita harus lebih serius lagi di dalam beramal soleh, yang karena amal soleh itulah yang kelak akan terus mendampingi kita dan akan memberikan kemanfaatan bagi kita dalam kehidupan di akhirat nanti, terutama di alam kubur, kemudian di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, dikubur adalah perkara yang menentukan selamatnya kita di akhirat nanti atau tidak. Yakni apabila kita dikubur, kita selamat dari azab Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di dalam kubur, maka sungguh di akhirat akan lebih mudah lagi bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan, innal qabra manazil akhir, awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, yakni maksudnya adalah alam kubur, adalah tempat persinggahan pertama dalam kehidupan di akhirat nanti. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru minhu. Maka barang siapa jika dia selamat di dalam kuburnya dari azab Allah, dari siksaan kubur, maka kehidupan setelahnya nanti di akhirat akan lebih ringan dan mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Maka barang siapa yang kehidupan dalam kuburnya dia enggak selamat dari azab Allah, enggak selamat dari siksaan dalam kubur, maka sungguh kehidupan di akhirat akan lebih dahsyat, lebih berat lagi bagi dirinya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan kita atau dari azab yang dahsyat dalam kubur maupun dalam akhirat nanti kecuali bekal yang baik yang kita lakukan saat ini di dunia ini saja. Tidak ada kehidupan dunia kecuali di dunia ini saja, sedangkan di dalam kubur dan akhirat nanti kita tinggal hanya mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami ingatkan diri kami dan kebahagiaan sekalian, mari kita bersungguh-sungguh beramal soleh, mari kita bersungguh sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun kita. Naam, karena sungguhnya tanpa iman, tanpa amal saleh, maka kita akan sia-sia saja dalam kehidupan akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ada amal saleh yang bisa kita lakukan kecuali saat ini saja, sekarang ini saja, di dunia ini saja. Karena itu jangan sampai kita dilalaikan dengan kesibukan sehari-hari di dunia, kesibukan kerja, kesibukan apapun, dari selalu bertambah dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan selalu menjaga salat 5 waktu, apakah dengan baca Al-Qur'an, apakah dengan puasa-puasa sunnah, atau dengan ibadah-ibadah lain yang mampu kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan berikan kebahagiaan bagi kita insyaallah taala di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi mari kami mengajak pada diri kami dan hadis kalian untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dalam menghadapi na'am kematian, kehidupan setelah kematian nanti. Wallahu a'lamu bisawab. Itu saja khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini mengingat waktu yang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.